الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب واجبات الصيام ومبطلاته. Bab kewajiban-kewajiban berpuasa, yakni perkara-perkara yang wajib dalam berpuasa. Wa mubtilatihi, dan pembatal-pembatalnya. Dan yang zahir dari perkataan beliau, wajibatus siyam, mencakup yang wajib dan mencakup pula rukun. Mencakup rukun ataukah syarat-syarat dari berpuasa tersebut. Asy-syarah, penjelasan. Wujubun niyyati lisiyam. Yang pertama yang beliau jelaskan bahwa orang yang berpuasa diwajibkan berniat di saat dia berkeinginan untuk berpuasa. Wal qawlu sahihu. Ini adalah pendapat yang sahih, yaitu wajibnya seorang berniat. Dan berniat di sini dilakukan sebelum fajar shadiq. Bagi puasa yang wajib. Sedangkan pada puasa sunnah diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehnya berniat walaupun di pertengahan hari dengan syarat dia belum melakukan sesuatu berupa makan, minum ataukah bersetubuh. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Alladhi dalla alaihi al-hadithus sahihu. Yang telah ditunjuki oleh hadis yang sahih. Min riwayati Hafsah fi sunani Abi Dawud. Dari riwayat Hafsah. Hafsah bintu Umar. Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, di dalam sunan Abi Dawud. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهو نبي صلى الله عليه وسلم bersabda من لم يبيت الصيام من الليل. Barang siapa yang tidak mempermalamkan puasanya, yakni barang siapa yang tidak berniat berpuasa di waktu malam, ya, dimulai apa batas malam itu, yaitu dengan adanya fajar shadiq. Maka barang siapa yang tidak berniat di waktu malam untuk berpuasa, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Menunjukkan bahwa di sini tidak menjelaskan tentang syaratnya berniat di saat seseorang tidak berpuasa. Dan hadis ini disebutkan cacatnya oleh para ulama bahwa riwayat hadis ini dengan riwayat yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Abu Dawud, mengatakan bahwa yang sahih mauquf. Demikian pula Imam Al-Bukhari. Demikian pula Al-Imam Tirmidzi. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah ta'ala dan yang lainnya, mereka merajihkan bahwa yang kuat dalam riwayat ini adalah riwayat yang mauquf. Yani bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan Hafsah. Perkataan Hafsah. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar. Perkataan Abdullah bin Umar. Maka hukum hadis ini adalah mauquf. Tidak sahih penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau demikian ini pendapat dari Hafsah ataukah pendapat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga walaupun mungkin kita mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak tsabit penisbahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkataan para sahabat. Ya. Maka apabila tidak diketahui di kalangan para sahabat ada yang menyelisih pendapat ini, maka pendapat ini pun bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Karena sering kita menyebutkan kaidah ini, apabila salah seorang sahabi mengamalkan suatu amalan ataukah mengucapkan suatu perkataan yang tidak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat, maka perkataannya itu adalah hujjah. Naam. Sebagian para ulama menyebutkan itu hukumnya ijma' sukuti. Ya, ijma' yang mereka mendiamkan perkataan sahabi tersebut menunjukkan persetujuan mereka. Maka walaupun hadis ini dhaif penisbahannya kepada Rasulullah, mempunyai hukum yang sahih. Dan juga berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Idafatan ila al-hadits sahih al-mutaqaddim marratin. Ya. Disandarkan atau ditambah sebagai penguat kepada hadis yang sahih yang telah terdahulu berkali-kali, innamal a'malu binniyat. Dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau juga termasuk yang berpendapat wajibnya berniat di saat berpuasa, tapi dengan dalil ini. Innamal amalu bin niat. Bukan dengan dalil yang di atas, karena beliau melihat lemahnya. Wa bihada qala syafi'iyu wa ahmad wa malikun wa abu hanifah. Inilah pendapat Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Wa jumhuru ahli al-ilm ala khilafin bainahum bin nafli. Ya, dan terdapat perselisihan di antara mereka tentang puasa sunnah, ani siyaman nafilah, yaitu puasa sunnah. Wa niyatu lahu laisa hadha mawdhi'ah, dan berniat untuk berpuasa sunnah dan ini bukan tempatnya. Jelas. Lah kita sebutkan pula pada pembahasan yang lalu ketika kita membahas bulughul maram bahwa yang rajih dalam masalah ini perbedaan tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah maka diberikan keringanan di dalam syariat ini untuk bolehnya bagi mereka berpuasa walaupun tidak berniat dari sebelum fajar shadiq. Bagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakartu mubtilati shaumi. Kemudian aku menyebutkan pembatal-pembatal puasa. Wahia yaitu al-aqlu wasyurbu muta'ammidan. Makan dan minum dengan sengaja, wala khilafa fi hadza. Dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Makan dan minum dengan sengaja. Naam. Yang kedua, wal jima'u muta'ammidan. Bersetubuh. Dengan sengaja. Ya. Wa wasaftuhu bi annahul jima'ul jani. Dan aku pun mensifatkannya bahwa ini adalah jima' yang mendatangkan dosa. Ay al-muta'ammad. Ya. Yang dimaksud dengan al-jani adalah yang disengaja. Ya, yang menyebabkan dosa. Ini jinayah. Li hadithi Abi Hurairah fi sahihaini. Berdasarkan hadis Abu Hurairah di dalam Bukhari dan Muslim. Anna rajulan qala. Bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waqatu ala imraati wa ana sha'imun. Aku telah jatuh di atas istriku. Nah, itu kalau terjemahan letter-letternya. Naam, maksudnya aku telah bersetubuh dengan istriku wa ana sha'im, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Naam, yakni maksudnya di siang hari. Ya. Di siang hari Ramadan. Kemudian dilakukan dengan sengaja. Dan yang dilakukan itu adalah al-jima'. Dan ketika melakukannya tidak ada rukhsah dan udzur baginya. Naam. Beda kalau seorang musafir. Maka musafir merupakan salah satu rukhsah. Dibolehkan yang membatalkan puasa. Maka tidak terkena hukum ini. Walaupun dia bersetubuh dengan sengaja. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu mendapati seorang budak yang kamu bebaskan? Apakah kamu mampu itu? Qala la, kata beliau, tidak. Tidak mampu. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Lagi-lagi beliau menjawab tidak. Qala hal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah kamu mempunyai kemampuan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Juga tidak mampu, al-hadis. Dan ini urutan dalam membayar kafarah bagi orang yang bersetubuh di bulan Ramadan. Siang hari Ramadan. Nah. Dan tidak termasuk pula dalam hukum ini apabila seseorang bersetubuh karena mengqadha Ramadan di luar bulan Ramadan. Nah, tapi yang mendapatkan hukum ini apabila di dalam bulan Ramadan. Nah, dengan sengaja. Maka ini urutannya. Kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mereka jatuh dalam perbuatan dosa ini, maka tebusannya adalah membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaupun dia tidak mampu, maka memberi makan pada 60 orang miskin. Tak boleh seseorang itu kemudian mengambil yang ketiga dalam keadaan dia mampu yang pertama. Harus dengan berurut. Wa bihadza yaqulu 'ammatu ahli al-'ilm. Dan ini adalah pendapat keumuman dari para ulama. Naam. ثم ذكرت القيء العامد. Kemudian aku menyebutkan termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Wa daliluhu hadithu Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadith Abi Hurairah. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Man dhara'ahu al-qay. Ay man ghalabahu al-qay. Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya. Ya. Yakni muntah dengan tidak sengaja. Karena dorongan dari dalam. Fala qada'a alaih. Maka tidak ada qada' atas dia. Yakni puasanya tidak batal. Tidak membatalkan puasa. Apabila seorang muntah dengan tanpa sengaja. Wa man istaqa'a fal yaqdi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja. Maka hendaklah dia menggantinya, mengqadha'. Yakni puasanya batal. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang membedakan antara muntah yang sengaja dan yang tidak disengaja. Namun hadis ini pun diperbincangkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian pula Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengingkari hadis ini. Mereka melemahkan, kata Al-Imam Al-Bukhari, la arahu mahfuzan. Saya melihat hadis ini adalah hadis yang ghairu mahfuz. Naam. Mereka melemahkan. Dan Ahlul Basrah itu menuduh bahwa yang waham dan yang keliru dalam riwayat ini adalah Hisham bin Hasan. Naam. Nah, jelas hadis ini dilemahkan oleh para a'immah, ahli hadis. Dan termasuk pula yang melemahkan adalah Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau sebutkan hadis ini dalam Ahadith Mu'alla Zahiruha Sihha. Sehingga dengan lemahnya hadis ini, maka yang rajih dari pendapat para ulama bahwa muntah secara mutlak tidak membatalkan puasa. Muntah secara mutlak tidak membatalkan puasa. Apakah muntah dengan sengaja atau tidak disengaja? Nah, beliau mengatakan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma wa huwa sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Dan ini adalah hadis yang sahih. Wabihi yakulu jamahiru ahli ilm. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah, maka batal pula. Hujjah yang mengatakan bahwa muntah dengan sengaja itu termasuk di antara perkara yang batalkan wudu. وَتَعَمُّدُ شَرْطٌ فِي الثَّلَاثَةِ. Dan kesengajaan ini syarat dalam tiga perkara ini. Makan dan minum, bersetubuh dan muntah dengan sengaja. Ya, kesengajaan merupakan syarat. Kata beliau. فَلَا يُفْتِرُ مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا. Maka tidak batal puasa orang yang makan dan minum karena lupa. Dia makan, dia minum karena lupa. Wifaqan lil jumhur. Sebagaimana yang telah menjadi pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, khilafan li Abi Hanifah. Menyelisihi pendapatnya Abu Hanifah. Wa haditsu Abi Hurairah fi sahihain zahirud dalalah. Dan hadisnya Abu Hurairah di dalam Bukhari dan Muslim ini secara zahir penunjukan riwayat tersebut. Bukan zahir lagi. Nas. Kalau nas di atasnya yang zahir. Ini nas. Yang menunjukkan bahwa orang yang lupa. Dia sempurnakan puasanya. Dan tidak ada qada atas mereka. Karena puasanya tidak batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaimun." Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa, fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Maka sesungguhnya Allah lah yang memberi makan pada beliau dan beri minum pada orang tersebut. Wa kadzalikal jima'u nasiyan la yubtilu shaum. Demikian pula kalau bersetubuh karena lupa, itu pun tidak membatalkan puasa. Walaupun sebagian dari kalangan para ulama menganggap suatu yang aneh. Ya, bisa dari dua arah kedua-duanya lupa. Naam. Ya. Tapi mungkin saja terjadi. Mungkin istrinya ngingat, tapi istrinya mempunyai rukhsah. Ya, untuk tidak berpuasa. Maka didekati suaminya. Istrinya tahu suaminya berpuasa tapi enggak ngomong. Nah. Maka dibiarkan. Yang mestinya ngomong. Kita telah jelaskan dahulu bahwa jangan dibiarkan. Kalau ada orang yang berpuasa dan kita tahu dia berpuasa, lalu kita melihat dia makan karena dia lupa, maka mimbab ingkaril mungkar. Kita menegur dia. Ya. Dan mengingatkan dia. Nah, walaupun makanan yang akan dimakan itu seenak apapun. Ya. Karena mungkin saja suatu saat juga menderita kalau dia makan. Makan bakso sampai kepedesan. Setelah mau minum baru ingat. Kayak apa itu. Hah? Nah. Wa kadzalika al-jima'u nasiyan la yubtilu shaum. Demikian pula berjima karena lupa tidak membatalkan puasa. Li'anna an-nasa ja'a fil 'amid, karena nas ya tentang kafarah itu datangnya berkenaan tentang orang yang memang sengaja. Yang sengaja untuk bersetubuh. Wa huwa qaulul jumhur, ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, khilafan lil Imam Ahmad, menyelisih pendapat Imam Ahmad. Wal qai'u taqaddama al qaulu fihi, dan muntah telah terdahulu penjelasan tentangnya. Dan yang rajih bagaimana kita sebutkan, yang dirajihkan oleh para ulama bahwa muntah secara mutlak tidak membatalkan puasa. Wasiwa hadza, dan selain ini dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, min kuhlin, dari celak, memakai celak. Ada yang mengatakan bahwa memakai celak itu membatalkan puasa apabila sampai terasa kekelongkongan. Ini membutuhkan dalil. Wa qublatin, ataukah karena mencium. Ya. Bukan mencium bau ya. Mencium istri. Ini juga tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Wa qatratin. Nah, qatrah ini adh-dhahir yang dimaksudkan adalah tetesan. Apakah tetesan mata? Nah, juga tidak membatalkan puasa. Juga termasuk diantaranya adalah apa itu? Semacam suntikan. Selama sifatnya tidak sebagai pengganti makanan, maka tidak membatalkan puasa. Selama sifatnya tidak sebagai pengganti makanan. Naam. Adapun kalau dia sifatnya sebagai pengganti makanan seperti impus, maka ini membatalkan puasa. Karena kedudukannya sama dengan makan dan minum. Wa maksiatin. Dan berbuat maksiat. Berbicara dengan pembicaraan yang jorok misalnya. Yang rajih dari pendapat para ulama juga tidak membatalkan. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zuhur dan mengamalkannya, maka Allah tidak mempunyai keinginan ketika dia meninggalkan makanan dan minumnya. Ini tidak menunjukkan batalnya, akan tetapi menunjukkan pahalanya berkurang, ya, ataukah puasanya itu tidak ada pahala sama sekali di dalamnya, walaupun puasanya itu sendiri sah. Wa nadratin, memandang juga tidak membatalkan puasa. Wa itrin, atau memakai minyak wangi, ini juga tidak membatalkan puasa. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. La yang kudus saum, tidaklah membatalkan puasa. Masih ada yang terlupakan di sini, akhwan. Berbekam, hijamah. Yang rajih dari pendapat para ulama bahwa berbekam di siang Ramadan membatalkan puasa. Berdasarkan yang zahir dari perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum. Telah batal puasa yang berbekam dan yang dibekam. Maka ini nas dan riwayat-riwayat yang menunjukkan tidak batalnya, semuanya terjadi pembicaraan para ulama di dalamnya. Wa man idda'an naqdha, barang siapa yang mengaku bahwa ada sesuatu yang membatalkan puasa dari perkara-perkara yang disebut di atas, falyati bidalil min kitabillah au sunnati nabiyyi, maka hendaklah dia mendatangkan dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ila huna ya ikhwan, kita bacakan.